بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi sekaligus bertatap muka secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Akhyar pada bab Muharramatul Ihram, yaitu hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sudah atau sedang ihram haji atau juga ihram umrah. Mudah-mudahan kita berharap, mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Allah, bacaan kita sampai pada Muharramatul Ihram, masih yang kedua nih, ketiga. Kedua, taghtiyatu ra'si minar rajul. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. هذا كله في الرجل، وأما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل، وتستر جميع رأسها وبدنها بالمخيط، ولها أن تستر وجهها بثوب وخرقة بشرط ألا يمس وجهها، سواء كان لغير حاجة أو لحاجة من حر أو برد أو خوف فتنة ونحو ذلك. فلو أصاب الساتر وجهها باختيارها لزمها الفدية، وإن كان بغير اختيارها فإن أزالته في الحال فلا فدية وإلا وجبت الفدية. ثم هذا كله حيث لا عذر، أما المعذور كمن يحتاج إلى ستر رأسه أو لبس ثيابه لحر أو برد أو مداواة ستر ووجبت الفدية، والله أعلم. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa teks yang sudah kita baca, orang yang ihram itu diharamkan 10 perkara. Yang pertama, lubsul makhid, memakai pakaian yang al-makhid, yang fit, yang memang untuk dijahit, untuk disesuaikan dengan badannya. Watatiyatur ra'si, menutup kepala, minar rajuli, menutup kepala bagi orang laki. Wal wajhi minal mar'ati, yang ketiga nih, kita bahas yang ketiga, yaitu menutup muka bagi perempuan. Jadi ada larangan tuh bagi perempuan ketika ihram, kalau dia pakai pakaian yang berjahitan tidak ada masalah perempuan, tapi dilarang menutup muka. Hadza kulluhu fi rajuli, ini semua itu diharamkan bagi laki-laki, yaitu haram menutup memakai pakaian berjahit dan juga haram menutup kepala. Wa ammal mar'atu, sedangkan perempuan, fal wajhu fi haqqiha, maka wajah bagi perempuan itu kara'sir rajuli, sama seperti kepala laki-laki. Jadi kalau laki-laki kepala enggak boleh ditutup, kalau perempuan wajib ditutup. Nah, kepala laki-laki itu atau mukanya perempuan itu sama hukumnya seperti kepala laki-laki. Jadi dia wajib, mukanya itu wajib dibuka. Gitu. Kalau kepala wajib ditutup karena aurat, tapi mukanya wajib dibuka. Fal wajhu fi haqqiha, wajah bagi perempuan itu qara'sir rajuli, hukumnya sama seperti kepala laki-laki. Ai wajib yajibul kashfu, wajib dibuka. watastur, dan sebaliknya watastur jami ra'siha, dia tutup itu seluruh kepalanya, wa badaniha, dan seluruh badannya, bil makhyut, dengan pakaian yang memang dijahit untuk tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaha, dan bagi perempuan juga, antastura, sebenarnya dia boleh antastura menutup wajah, dengan menutup mukanya, bithaubin wa khirqatin, dengan baju wa khirqah atau potongan kain, bisyartin, syaratnya, adla yamassa wajahaha. Gitu. Jadi sebenarnya larangan menutup muka bagi perempuan itu larangannya itu ya haram, tapi boleh saja perempuan itu ya yastastur wajahaha, dia tutup mukanya, bisaubin, dengan pakaian, wa khirqatin, atau potongan kain, bisyartin, syaratnya, adla yamassa wajahaha, bahwa potongan kain yang jadi tutupan muka itu enggak boleh menyentuh mukanya. Jadi sama seperti orang sekarang pakai facial kan itu. Jadi dari pala begitu ya, dari pala dipakein kayak semacam apa sih? Semacam hording, kemudian ditutup. Pengantin dulu, pengantin Betawi gitu tuh. Dulu pengantin Betawi kan pakai, perempuannya pakai topi. Nah topinya itu dibikin manik-maniknya tuh nutupin mukanya gitu. Nah jadi kayak begitu tuh orang, kalau jadi perempuan yang bercadar ingin tetap tidak terlihat mukanya, dia silahkan pakai penutup muka, tapi syaratnya jangan penutup mukanya jangan sampai menyentuh wajahnya. Kalau menyentuh wajahnya dia berarti menutup mukanya, dan menutup mukanya itu hukumnya haram. Allah ya masya wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Syazul Kifli. Sawa'un kana li ghairi hajatin, baik itu tutup kepalanya yang mana itu enggak nyentuh muka, baik itu tanpa hajat, aw li hajatin, atau juga karena sebab ada hajatnya, min hurrin, untuk menghindari panas, aw bardin, untuk menghindari dingin, aw khawfi fitnatin, atau khawatir fitnah. Apa fitnah ya? Jadi kan perempuan cantik, perempuan cakep, terkalau kelihatan kan jadi fitnah. Jadi kelihatan orang yang tadinya mau ibadah jadi nggak khusyuk karena tadi ngeliat perempuan cantik kan. Walaupun kalau sekarang kondisinya beda, kalau cantik kudu diliatin, cantik kan. Sekarang beda kan gitu. Dulu orang cantik tuh dijaga. Kan kemarin juga kita bahas tuh. Wadzawatul mansib. Dan perempuan-perempuan yang punya kedudukan al-jamilatu awisyarifah, yang cantik dan juga terhormat, keluarga zuriat Nabi begitu, itu kan latabros ririjah, mereka tidak menampakkan diri bagi laki-laki. Itu akhiru tawafa, diakhirkan tawafnya ilal lahir, gitu. Akhir tawafnya diakhirkan, artinya tawafnya malam, supaya enggak kelihatan banyak orang. Kalau sekarang beda. Orang nggak perlu keluar kamar, keluar rumah untuk memperlihatkan diri, tinggal buka HP, joget dah. Dulu ada kasus di mana ada artis namanya Marsanda. Dulu masih muda, dulu masih ABG. Kemudian dia punya kelainan penyakit begitu ya, namanya bipolar. Sehingga dia joget-joget depan kamera yang dia nyalain sambil ngoceh, mengacau sono sini. Setelah kejadian Marsanda joget-joget depan kameranya sendiri, tersebar itu video, orang bilangnya dia gila. Nah sekarang perempuan Marsanda tuh ribuan. Orang yang ngelakuin apa yang dilakuin Marsanda dulu itu jutaan tuh perempuan. Dia ngoceh depan kamera sambil joget-joget, itu apa kurang gilanya coba? Yang gila semua. Ini ya, gila semua itu. Latattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, kata Nabi Muhammad gitu. Ntar nih lu bakal ngikutin tuh orang-orang sebelum kamu, sejengkal sejengkal sejengkal sejengkal, sampai seluruhnya ngikutin orang sebelum kamu. Hatta law dakhulu fi juhri dhabbin, kata Nabi. Sampai-sampai kalau mereka pun masuk lubang biawak, masuk lubang biawakan berarti mati itu. Lafa'ala ala dakhaltumu. Kalian pasti bakal ngikut masuk. Sampai kalau dia pun foto-foto samping jurang yang bahayakannya, pasti pada ikut. Foto-foto di rel, pasti pada ikut. Ladakhaltumu. Pasti bakal ngikutin. Begitu. Kan ya? Jadi, apa namanya, berat nih kita nih. Kita jadi orang tua berat nih. Ke depan nih. Apalagi kalau kita punya anak perempuan. Masya Allah. Cobaannya berat nih. Kalau enggak kuat-kuat iman, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Allah. Biar kita bisa didik anak-anak kita sesuai dengan syariatnya. Walaha antastura wajaha bithawbin wa khirqatin bisyartin alla yamassa wajaha. Sawa'un kana li ghairi hajatin aw li hajatin min harrin aw bardin aw khawfi fitnatin wa nahwi dhalik. Falau asaba satiru wajhaha. Tadi kan dia udah make tuh, udah make penutup kepala, penutup muka, tapi penutup mukanya yang enggak nyentuh, yang tidak nyentuh langsung wajahnya. Jadi seperti make topi lalu topinya tuh ada ini. Falau asaba satiru wajhaha, kalau seandainya itu kain, potongan kain atau baju yang dia pakai sebagai penutup muka tapi enggak nempel mukanya. Asaba satiru, kalau penutup itu nempel, terkena wajhaha, terkena mukanya. Bikhtiyariha, sengaja sama dia yang ngenain gitu. Jadi dikena-kenain sama dia sengaja, ditempel-tempelin. Bikhtiyariha lazimahal fidyatu. Maka sebenarnya lazimat nih, lazimat hal fidyatu, maka dia wajib bayar fidyah. Lazimah hal fidyata. Lazimah itu isabatu satir wajhaha. Ay bikhtiyariha. Iya. Lazimat apa lazimah? Ha, fif. Lazimat. Lazimat hal fidyatu. Yang enak tuh gitu, lazimat hal fidyatu. Wa in kana bi ghairi ikhtiyariha, tapi kalau penutup kepala itu nempel bi ghairi ikhtiyariha, tanpa dia pengen, artinya dia nempel sendiri, namanya lagi tawaf, namanya lagi sa'i, penutup kepalanya terbang kena angin nempel mukanya gitu kan, bi ghairi ikhtiyariha namanya itu. Fa in azalathu fil hali lazimaha. Iya, lazimaha juga benar. Lazimaha al-fidyatu. Al-fidyatu jadi fa'il juga enggak apa-apa. Karena haknya itu kan aridoh. Jadi tidak ada masalah kalau fi'ilnya mudhore, fa'ilnya mu'annas. Karena ada haknya tuh. Tapi yang bagus lazimat al-fidyatu. Lazimah al-fidyatu. Lazimah al-fidyatu. Wa in kana bi ghairi ikhtiyariha, kalau seandainya itunya nempel, penutupnya nempel tanpa sengaja, bila ada ikhtiarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lazimaha, iya, lazimaha enggak apa-apa. Wa in kana bi ghairi ikhtiyariha, kalau seandainya itu nempel tanpa dia sengaja, fa in azalathu fil hali, kalau dia langsung azalat, maksudnya langsung direnggangin lagi, langsung di enggak bisa enggak nempel muka lagi, fil hali seketika itu. Salafidya. Jadi ketahuan nempel, pegang. Ketahuan nempel, dipegang. Makanya yang paling bagus tuh pakai topi face shield, bener. Bahannya tuh enggak gerak-gerak kan. Jadi enggak bakal nempel terus-terusan. Salafidya, maka tidak ada fidya. Wa illa, tapi kalau dibiarin itu dalam waktu yang lama, terus nempel, kena angin terus nempel, wajabatil fidyah, dia wajib bayar fidyah. Agak ribet emang. Emang yang paling enak kalau perempuan, ya udah buka aja mukanya. Itu perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah syariat bahwa orang yang ihram mukanya dibuka gitu. Dan insyaallah laki-laki yang ihram juga kagak mikirin kagak mikirin perempuan itu, walaupun ada juga orang yang iseng ngobrol di hotel. Tadi lihat perempuan Turki cakep juga. Ada aja tuh gitu tuh di hotel tuh. Udah beres ihram, udah beres tawaf, sa'i, kan tahalul tuh balik kok. Kalau orang umrah kan gitu sebentar doang kan ihramnya. Ihramnya tuh pas buat umrah, buat tawaf sama sa'i doang. Habis sa'i selesai dia cukur rambut, jalan deh ke hotel bareng. Biasanya kalau udah beres sa'i iya kayak orang ngelas begitu tuh. besok ada beresai kan mencar tuh, ada yang masuk masjid lagi di etikaf, ada yang ngaso, ada yang ngerokok dulu di belakang WC Masjidil Haram tuh, banyak tuh orang itu tuh, ada yang pulang ke hotel tuh lagi ngerokok ngobrol. Tadi gua ngeliat perempuan mana ya, putih banget, cakep banget. Ngeliatin perempuannya. Wa in kana bi ghayri wajibatin thumma hadha kulluhu haitsu la udra. So, kemudian yang namanya ini tadi nih, dia boleh nutup kepalanya, dia boleh nutup mukanya tapi enggak usah nempel, dan hukumnya seperti tadi, kalau dia nempel maka sengaja maka bayar fidyah, kalau enggak sengaja langsung dihilangkan itu enggak bayar fidyah. Itu kulluhu haitsu la udra, itu semuanya kalau memang tidak ada uzurnya. Tidak ada uzurnya. Jadi memang enggak boleh enggak boleh pakai penutup kepala kalau tidak ada uzurnya. Ammal ma'zur, sedangkan orang yang punya uzur, kama yahtaju ila satri ra'sihi, seperti orang yang ini semuanya ya. Semua keharaman ihram yang tiga awal disebutin tadi, lubsul makhid wa tadhiyatu ra'si min ar-rajul wal wajhi min al-mar'ah, memakai pakaian berjahit, kemudian menutup kepala bagi laki-laki, menutup muka bagi perempuan. Ini semua yang tadi ini haitsu la udra, yaitu untuk orang yang tidak punya uzur sama sekali. Jadi di ini nih, hadza kulluhu, kulluhunya ke semua tiga larangan yang udah lewat. Hadza kulluhu, dan semua ini, ketiga larangan yang sudah kita sebutkan tadi, haitsu la udhra, itu untuk orang yang tidak punya udhur. Sedangkan orang yang punya udhur, ammal ma'dzur, sepadan orang yang punya udhur, kaman ihtaja ila satri ra'sihi, seperti orang yang butuh nutup kepalanya. Karena mungkin dia orang yang punya penyakit rontok misalnya, kan gitu. Untuk rontoknya enggak jatuh kemana-mana, dia tutup kepalanya. Makanya perlu dulu kayak siapa kiper Chelsea itu, Peter Cech, kan gitu ya. Aulub susia bin lihurin, atau dia harus pakai baju lihurin untuk orang liha, lihurin liharin, karena sebab dia kepanasan, dia ada penyakit yang kalau kena panas dikit kayak siapa dulu Michael Jackson kan gitu ya penyakitnya Viv ya. Dia pakai baju hitam-hitam ketutup terus karena ternyata dia punya apa semacam apa sakit apa sih itu yang kalau kena matahari nanti kulitnya jadi gimana gitu. Au bardin, atau karena sebab dia kedinginan, dia khawatir kalau dingin nanti badannya begini-begini karena punya penyakit. Au mudawatin, atau karena sebab tujuan medik. Mudawah itu kan berobat. Satar, maka dia boleh tutup yang harusnya enggak ditutup. Boleh tutup kepalanya, boleh tutup mukanya, boleh pakai pakaian berjahit, wa wajibatil fidyah, tapi wajib bayar fidyah. Enggak apa-apa dia pakai. Orang dia punya penyakit. Palanya emang begitu lagi sakit, badannya kalau kena dingin, apalagi kalau umrohnya atau hajinya pas lagi musim dingin. Biasanya musim dingin tuh di bulan Desember, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Nah, itu musim dingin tuh, umroh-umroh lagi musim dingin. Gitu. Wallahu alam. Far'un fi ta'addudil fidyati. Idza labisal muhrimu, kalau kemudian orang ihram memakai pakaian, wa tatayyaba, kemudian dia berwangi-wangian, yang itu dilarang. Wa nahwu dzalika, dan sejenis itu, mimma yahrumu alaihi, yang mana diharamkan bagi orang yang ihram. Ta'addadatil fidyah, maka fidyahnya juga berganda. Jadi dia ngelakuin keharamannya juga banyak, maka fidyahnya juga bertambah. Sawa'un kana dzalika mutawalian, baik larangan yang dikerjakan itu mutawalian, berterus-terusan, aw mutafarriqan, atau terpisah-pisah, likhtilafil jinsi dzalik, karena beda jenisnya. Kalau nutup kepala kan terus-terusan, atau berbeda jenis, dia nutup kepala, kemudian dia buka lagi, dia tutup lagi. Atau yang beda jenis, dia nutup kepala, dia juga nutup, dia juga maki wangi-wangian. Gitu. Kama lauzana wa sariq, fa innahu yuqta' wa yuhad. Sebagaimana orang yang berzina dan juga sarok, zana wa sarok, seperti orang berzina dan juga mencuri, fa innahu, dia kan dua kesalahan yang berbeda. Kan ya? Jadi ta'addadu fidyah, fidyah yang berakumulasi itu dengan akumulasi pelanggaran yang jenisnya berbeda. Kalau pelanggaran jenisnya satu, cuma satu doang. Tapi kalau pelanggaran jenisnya beda, dia pakai topi, dia juga pakai wangin, kan berarti dua tuh. Dia berlipat. Nah, betul. Ta'addadul fidyah, fidyah berlipat tuh kalau pelanggarannya juga berlipat. Nah, pelanggarannya yang berlipat tuh berarti kan pelanggaran dalam waktu yang berbeda atau mungkin bersamaan. Gitu. Seperti orang yang zina wa sarok, seperti orang yang berzina wa sarok dan juga mencuri, fa innahu yuqta, dipotong tangannya karena sebab mencuri, wa yuhaddu, dan dia dihad, dicambuk itu karena sebab perzinahannya, dikasih had, entah hadnya itu dicambuk atau dirajam, tergantung apakah dia muhsan atau ghair muhsan. Wa in tahadatinnau, tapi kalau pelanggarannya satu jenis, bi an labisa thumma labisa wa taqarrara dzalika minhu, seperti orang yang memakai pakaian kemudian dilepas kemudian dia pakai pakaian lagi, wa taqarr, dan itu terus terulang, wa taqarrara dzalika minhu, dan itu terus terulang dalam dirinya, au tatayyaba, atau dia pakai minyak wangi kemudian dia tawaf hilang wanginya karena keringatan, nanti dia pakai minyak wangi lagi. Tsumma tatayyaba miraran, seperti orang yang pakai minyak wangi kemudian pakai minyak wangi lagi, miraran, miraran itu terus-terusan. Jadi tatayyaba tsumma tatayyaba, dia pakai minyak wangi kemudian pakai minyak wangi, miraran, terus-terusan. Lazimahu likulli marratin kafarah. Maka lazimahu likulli marratin kafarah, maka dia wajib untuk setiap satu kali pelanggaran kafarah, satu kafarat, satu fidyah ala sahih. Sawa'un kana bi ghairi udhrin aw bi udhrin, baik itu dia sebab ada udhur atau tidak ada udhur. Hadza in fa'alahu fi awqatin mutafarriqah. Ini kalau dia kerjain di waktu yang berbeda-beda. Jadi begini, Fit. Ini dia ihram nih, labbaikallahumma umratan. Dia pakai minyak wangi gitu. Wangi kan tuh, dia jalan, dia tawaf. Habis dia tawaf kan istirahat sambil sholat sunnah tawaf. Habis sholat sunnah tawaf dia rasa wanginya udah hilang. Ah, dia pakai lagi. Nah, hitungnya dua kali tuh. Berarti dia dua kali wajib bayar fidyah, begitu. Begitu juga lama pakai penutup kepala. Habis labbaikallahumma umratan dia jalan panas nih, dia pakai topi. Dia pakai topi, kemudian dia tawaf. Lagi tawaf ditegur sama mutu, enggak boleh pakai topi. Dibuka. Udah 3 putaran baru dibuka, begitu ya. Kemudian sampai akhirnya istirahat, nyari tempat sholat sunnah tawaf. Dia bingung nyari di mana tempat sunnah tawaf. Mendapat yang situ tuh agak panas. Akhirnya dia panas, dia pikir gua bukan tawaf ini, gua pakai topi lah. Ya, berarti dua kali itu. Hadza idza fa'alahu fi awqatin mutafarriqah, ini kalau dikerjakannya di waktu yang berbeda. Amma law wala baina lubsi miraran, sedangkan orang yang terus-terusan baina lubsi miraran, antara dia memakai pakaian terus-terusan, jadi enggak pernah dilepas tuh, terus-terusan dipakai. Au tatayyaba, atau dia pakai wewangian, bihaitsu yu'addu fil urfi mutawalian, bihaitsu sekiranya yu'addu fil urfi, menurut kebiasaan yu'addu mutawalian, dia dihitung sebagai orang yang terus-terusan. Terus, berarti ini bukan contoh yang tadi itu, bukan. Maksudnya itu tatayyaba bihaitsu yu'addu fil urfi mutawalian. Jadi mutawalian itu tadi contohnya. Jadi ketika dia pakai minyak wangi di hari pertama dia ihram, kemudian setelah tawaf dia pakai minyak, itu namanya miraran, berarti satu kali itu hitungnya. Yang dihitung dua kali itu kalau fi awqatin mutafarriqah, di waktu yang berbeda-beda. Hari ini dia ihram, katakanlah di tanggal 8 dia sudah ihram, mau ke Mina dia pakai pakaian yang berjahit. Nanti tidur, bangun tidur besok 9, tanggal 9 ke Arafah, dia pakai pakaian berjahit lagi. Nah, itu dihitung dua. Tapi kalau mutawalian terus-terusan begitu di waktu yang sama begitu kontinu, iya betul, itu dihitungnya satu kali fidyah. Kan gitu. Lazimahu fidyatun wahidatun, maka dia wajib bayar fidyah satu kali doang. Karena dia satu jenis dan itu terus-terusan. Untuk dikatakan terus-terusan itu waktunya sama. Ya waktunya sama itu berarti harinya sama. Kalau udah ganti hari, kemudian itu kan waktunya udah beda. Nah gitu, maka karena waktunya udah beda berarti fidyahnya berlipat. Artinya kalau tadi yang saya contohin keliru tuh. Saya nyontohnya kan habis tawaf, dia buka topi, kemudian sa'i pakai topi. Itu dihitungnya dua, itu hitungnya satu tuh karena terus-terusan tuh. Karena di waktu yang sama. Kalau yang di waktu berbeda itu ya seperti beda hari tadi. Di hari 9, nanti hari 10 dia buka, hari 10 dia pakai lagi. Itu hitungnya dua hari. Bihaitsu yu'addu fil 'urfi mutawajjid, ya. Fi awqatin. Ini yang harus jelasnya awqat mutafarruqah nih. Waktu yang berbeda. Waktu yang berbeda itu apa yang dimaksud awqat itu ritual yang berbeda. Kan gitu. Ketika orang ihram kan punya ritual tawaf, sa'i, kan gitu. Kemudian kalau tanggal 8 nginep di Mina, tanggal 9-nya wukuf di Arafah, itu awqat gitu. Masih agak bingung juga saya nih. Fi awqat mutafarriqah. Di waktu yang berbeda-beda. Tapi yang pasti kalau dia pakai itu terus-terusan, pelanggarannya terus-terusan, awtatayyaba atau awtatayyubi bihaitsu yu'addu fil 'urfi mutawallian, atau pakai wangian yang dihitung sebagai orang yang itu terus-terusan pakai wangi terus begitu. Itu dihitungnya satu kali. Nah, yang jadi permasalahan nih nanti jadi PR nih, yang disebut awqat mutafarriqah. Waktu yang berbeda-beda. Waktu yang berbeda-beda itu identiknya sih ritual yang berbeda-beda. Karena kalau orang haji ya, satu hari itu kan ritualnya beda, bisa dua. Atau mungkin satu hari satu ritual. Gitu ya. Tapi kalau umroh kan cuma segitu doang. Segitu doang umroh. Datang ke tempat miqat, Jironah, Masjid Tan'im, Masjid Aisyah, datang ke Masjidil Haram, terus leh, selesai udah. Itu kan kalau umroh itu jatuhnya satu waktu doang. Berarti orang yang melanggar itu terus-terusan, gitu, artinya pakai topi walaupun dibuka di berita, karena itu masih satu waktu. Pikiran saya begitu. Jadi awqat mutafarriqah itu kalau di haji memang agak mungkin kita membedakannya, karena dalam satu hari haji itu orang mungkin punya dua ritual yang berbeda-beda. Atau mungkin satu hari itu khusus satu ritual, kan begitu. Fi awqat mutafarriqah. Ah, insyaallah lah ke depannya. Kita sing termasuk yang kemarin, Bim. Yang kalau kita baca di gimana nih ngitung paragrafnya nih. Ketika kita bahas lubsul makhin, ada paragraf wala yang kemarin kita singgung. Wala yadurru wad'ul yadi 'ala ra'si. Coba ketemu gak, Bim? Kemarin kan kita buletin tuh, kita bilang bingung tuh. Saya yang bingung. Wala yadurru wad'ul yadi, dan tidak ada masalah menaruh kepala ala ra'si, di atas kepala. Balik ke belakang tuh. Wala hamlu azan azinbili wa nahwih, dan tidak ada masalah. Kan haram nutup kepala nih. Tapi kalau nutupnya pakai tangan enggak ada masalah, termasuk wala hamlu zinbil, wala hamlu zinbil, wala hamlu zinbil. Dan juga tidak ada masalah kalau orang pakai zinbil keranjang. Maksudnya dia nenteng keranjang ketika ihram itu. Karena nenteng keranjang itu tidak disebut sebagai berpakaian. Yang dilarang itu kan berpakaian. Artinya orang yang tawaf pakai tas itu enggak ada masalah bawa tas. Dan itu terjadi banyak di ketika kita lagi ihram. Banyak tuh kan orang Indonesia pakai tas ini biasanya. Pakai tas apa tuh? Ya ketemu apa aja kan. Kan kemarin kita masih bingung wala hamla zimbil. Saya kemarin ngartiin wala hamla zimbil itu berarti gak ada masalah orang kalau pakai topi keranjang. Maksudnya bukan pakai topi keranjang. Maksudnya itu orang bawa keranjang. Seperti orang bawa apa namanya syantoh itu. Bawa tas itu. Itu maksudnya. Jadi kan tidak ada masalah menaruh kepala di menaruh tangan di atas kepala, juga tidak ada masalah memakai tas gitu. Ah, di situ. Kalau di saya nih 1 2 3 4, paragraf keempat dari awal bab fasal yahrum ala yahrum alaihi asyratu asya. Paragraf keempatnya wala hamla zinbil. Dan tidak ada masalah kalau orang pakai zinbil, keranjang. Keranjang itu ya berarti tas. Artinya orang yang ihram pakai dia tas itu tidak ada masalah karena tidak disebut sebagai orang yang berpakaian. Ya, tas dada selempang tuh kalau orang jemaah haji Indonesia kan semua sama tuh ya. Tas kecil yang di depannya tuh ada kartu nama. Baik ya, kartu nama, nama sama hotel yang biasa disebutin gitu. Kita lanjutin, balik lagi ke tadi. Berarti nih yang belum kita bahas nih, yang belum ketemu nih, awqat mutafarriqah. Jadi untuk disebut ta'addudul fidyah, bahwa dia wajib bayar fidyah, kalau terus-terusan dia kerjain seperti itu kan satu fidyahnya. Tapi kalau dia kerjain di waktu yang berbeda-beda, dilepas, dibuka, di waktu yang berbeda, nah, waktu yang berbeda itu maksudnya apakah hari atau ritual, begitu. Contoh iya bermiror. Tapi kalau di atasnya, ya. Wah ini tahadana ukal. Coba kita kata selagi. Wah ini tahadana ukal. Jenis pelanggarannya satu, seperti katakanlah pakai topi, pelanggaran satu. Bian lah bisa, summa lah bisa. Seperti orang yang memakai pakaian, summa lah bisa kemudian pakai pakaian lagi. Wah takor rorodali keminu. Dan itu terulang setiap kali begitu ya. Al-tatayyaba atau dia pakai wangi-wangi kemudian pakai wangi lagi miroron terus-terusan lazimahu likulli marratin kafaro. Dia wajib bayar kafaro setiap kali pelanggaran. Kalau begitu berarti setiap pakai topi kafaro. Kemudian dilepas pakai topi lagi berarti kafaro lagi. Kan gitu. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Sahwa unka nabi udhin au bi ghairi udhin, baik itu karena sebab ada udhur atau tidak ada udhur. Hadza idza fa'alahu fi awqati mutafarriqah. Ini dikerjakan, ini jadi pelanggaran, jadi fidyahnya terulang-ulang, fidyahnya berlipat kalau dikerjakan fi awqati mutafarriqah, di waktu yang berbeda-beda. Kalau waktu yang berbeda ya berarti satu kali pelanggaran kemudian dilepas. Contohnya tadi benar kayaknya ya. Amma lawala baina lufsi miraran au tatayyubi bihaitsu yu'addu fil urfi, sedangkan kalau orang yang terus-terusan berkontinu tanpa ada jeda pakai pakaian miraran terus-terusan au tatayyaba atau pakai wangian terus-terusan begitu, berarti benar lah contohnya. Jadi setiap kali likun limarrah pakai topi kemudian ditegur sama mutoeh, jangan pakai topi, terlepas. Nanti ketika sa'i dia pakai topi lagi, berarti dua kali tuh fidyahnya. Dibilangin lagi sama ya, lepas tuh topi. Pas di Mina dia pakai topi lagi, gitu. Lepas tuh topi. Nanti pas di Eropa dia ambil tuh terulang-ulang, gitu. Jadi ketemu tuh ya. Kalau kita baca sebelumnya kan contoh gitu. Wa ini tah kalau satu jenis pelanggaran dia adalah bisa summa la bisa wa taqarrar, kan gitu. Kalau dia pakai pakaian kemudian dia pakai pakaian lagi wa taqarrar dan itu terulang, gitu. Berarti awqat mutafarriqah ini diartikan waktu yang sebentar, waktu di mana dia melanggar kemudian dia kembali kepada normalnya. Dia melanggar pakai topi, dibuka lagi, berarti satu tuh bayar fidyah tuh. Entar dia pakai topi lagi dua kali tuh, begitu. Cuman kalau pakai wangian itu beda tuh. Atau tayyib yang namanya pakai wangian yang dikatakan terus-terusan sehingga dapat fidyahnya cuman satu, itu mayu'addu fil urfi mutawalliyan, yang disebut sebagai apa ya? Ya berarti masih wangi dia pakai minyak wangi lagi, masih wangi dia pakai minyak wangi lagi. Mudah-mudahan paham Bib ya. Jadi awqat mutafarriqah itu seperti itu. Jadi waktu satu kali pelanggaran sampai kemudian dia kembali lagi ke normal, dia pakai lagi pakaian, dia pakai lagi pelanggarannya, itu berarti dua kali itu. Wallahu a'lam. Qala kemudian Imam Taqi Syahbi Syuja mengatakan wa tarjilu sya'ri wa halqu sya'ri wa taklimil adhfar. Dan juga yang dilarang berarti nomor 4, 5, dan 6 ini apa? Tarjilu sya'ri, yaitu menyisir rambut. Tasrihuhu, tarjilu sya'ri tasrihu. Tasrih itu artinya ngelurusin, nyisir. Wa huwa makruh, itu hukumnya makruh. Wa kadha huk, wa kadha hakkahu bidzufri. Begitu juga kalau di hakka, hakka itu begitu nih. Di hakka, hakka itu di nih gitu tuh. Itu namanya hakka. Hakkahu bidzufri. Atau rambutnya di gini-gitu. Nuwake bidzufri makai kuku. Qalahu an-Nawawi fi syarhi al-Muhadzab. Imam Nawawi mengatakan dalam syarah al-Muhadzab. Falau fa'ala. Jadi sebenarnya nyisir rambutnya makruh. Yang jadi haram tuh kalau gara-gara nyisir tuh rambutnya jatuh-jatuhan tuh yang jadi haram. Garuk, hakka tuh garuk. Qalahu an-Nawawi, itulah yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah al-Muhadzab. Jadi hukumnya makruh, enggak haram. Cuman kalau garuk-garuk rambut jadinya rambut rontok, nah itu yang jadi haram bayar fidyah itu. Falau fa'ala, kalau kemudian dia garuk itu rambut atau dia sisir rambut, fantatafat sya'arat, fantatafat, maka berjatuhan, berjatuh-jatuhan sya'arat, beberapa helai rambut, lazimahul fidyah, wajib bayar fidyah. Jadi nyisir rambutnya enggak apa-apa, yang enggak boleh itu, yang haram itu cukur atau bikin rambut jatuh. Kagak, enggak nyakar, garukan lah. Enggak nyakar, garuk. Itu hakkahu itu gitu. Garuk-garuk, tapi pakai kuku. Lazimahul fidyah, dia wajib bayar fidyah kalau ada yang rontok. Falau syakka, kalau dia lagi garuk-garuk itu. Kemudian dia ragu, hal kana muntatafan, aw intatafa bil mishti, apakah rambutnya itu berjatuhan atau berjatuhan dengan dengan sisir, dia ragu. Tadi ada yang jatuh apa enggak? Ada yang rontok apa enggak? Digaruk mungkin di sisir itu. Farajihu, maka pendapat yang rajih, annahu la fidyah, bahwasanya itu tidak wajib bayar fidyah. La fidyata alaihi, tidak wajib bayar fidyah, li'annal asla, karena hukum aslinya bara'atul dhimmah, hukum aslinya itu orang terbebas daripada tanggungan sampai dia benar-benar yakin ada sesuatu yang membuatnya wajib bayar fidyah. Apa? Rambut. Dia lagi nyisir, rontok apa enggak rambut, dia lihat sisir, enggak ada rambut, ya udah berarti hukum aslinya memang dia tidak wajib bayar fidyah, kecuali, jadi jangan sampai kita mewajibkan fidyah dengan sesuatu yang ragu-ragu. Jadi fidyah itu kepastian, maka harus dipastikan dengan sesuatu yang pasti. Apa kepastiannya? Ada rambutnya. Kalau dia ragu apakah rontok apa enggak rontok, keraguan tidak bisa membuat dia wajib bayar fidyah. Wa yumkin hamlu kalami syekhi, dan kita bisa memahami perkataan Syekh Abi Syuja, alama idza alima anna tasrih, bahwasanya yang namanya tarjilu sya'r atau nyisir rambut itu haram, rambut ini nyisir rambut itu enggak boleh, idza alima, alama idza alima, yaitu kita pahami perkataan Syekh itu bahwasanya dengan pemahaman bahwa jadi haram itu idza alima, bahwasanya dia tahu, ya anna tasriha, bahwasanya nyisir atau lurusin rambut itu, yang tifu sya'ra, itu akan merontokkan atau membuat rambut jatuh, li talabbudi wa nahwi, karena sebab talabbud. Talabbud itu begini nih, ini namanya talabbud nih. Jadi satu rambut sama rambut lain gara-gara digaruk, gara-gara dijedung. Gara-gara kesisir begini kan salah satunya ada yang tok. Gitu. Jadi maksudnya tarjilu sya'ri itu haram, kata Syekh Abi Syuja, tapi disebut oleh Imam Taqi bin Al-Isni, haramnya itu kalau dia tahu bahwa nyisirnya itu bakal bikin rambutnya jatuh, rambutnya rontok, rambutnya jatuh-jatuhan, ditalabut karena saling. Kalau ketombe bukan rambut, ketombe bukan rambut, jadi kalau ketombe jatuh ya nggak apa-apa kan. Ini yang nggak boleh itu rambut. Jadi wayum kinu, kan disebutin ini kan keharaman ihram. Nyisir rambut tuh kagak haram. Siapa yang bilang haram? Kata Imam Nawawi, nyisir rambut tuh makruh. Haramnya itu kalau nyisir bikin rambut rontok. Maka wayumkin hamlu kalam syekh, maka mungkin saja kita bawa ini perkataan Syekh Abi Syuja, kita pahami dengan pemahaman bahwa idza alima, bahwa si pelaku itu dia tahu bahwa nyisir itu bakal rontokin rambut, litalabud, karena rambutnya tuh apa, litalabud. Orang kalau rambutnya tebal kan begitu tuh. Jadi karena disisir yang satu, akhirnya satu narik, akhirnya rontok kan begitu. Litalabud wanahwi, karena rambutnya saling apa, mengikat, wata'anu nahwi, atau sejenis hal itu yang membuatnya rambutnya rontok. Amma wa amma izalatu syari bil halki, sedangkan ya ketarik, sedangkan menghilangkan rambut bil halki dengan mencukurnya, fa haramun, maka hukumnya haram, li qaulihi ta'ala, karena sebab ada perkataan Allah, wa la tahliku ru'usakum, janganlah kalian mencukur rambut kalian, hatta yablughul hadyu mahillah, sampai datang al hadyu, tempat hadyunya, yaitu di Mina. Maksudnya jangan kalian cukur rambut kalian sampai kalian bayar dam tanggal 10 begitu. Wala farqa baina sya'ri ra'si, dan tidak ada bedanya. Larangan mencukur rambut itu tidak ada bedanya baina sya'ri ra'si, antara rambut kepala, wa sya'ri sya'iril badani, dan seluruh rambut seluruh badan. Wala farqa bainal halqi, dan tidak ada bedanya antara dicukur halq wa natfi, atau dicabut. Tahu kan dicabut? Orang sini biasa nyabut pakai duit gopean tuh, cabut. Itu namanya cabut. Di bainal haqqi, tidak ada bedanya antara dicukur wa natfi, dicabut, wal qassi, atau digunting. Digunting, wal ihraqi, atau dibakar. Wa kadza, begitu juga. Intinya haram menghilangkan rambut apapun caranya. Wa kadza al izalatu bin nurah, begitu juga menghilangkan rambut bin nurah wa nahwi dzalika. Nurah itu kayak kapur. Kalau di sini saya nggak tahu apa ya. Jadi dulu ada sejenis kapur, ya kayak model semen gitu, semen kemudian digosokin ke jenggot itu, nanti dalam waktu sekian menit itu kapurnya kering, jenggotnya juga rontok semua tuh, gitu. Apa namanya ya? Ditaruh di pala bagian sini, itu yang ada semen kapurnya itu terlama-lama rontok gitu. Batu apung, iya nurah namanya. Nurah itu sejenis kapur, batu kapur itu. Gitu. Intinya menghilangkan rambut, apapun jenis cara dan metode menghilangkannya, itu diharamkan dan wajib bayar fidyah. Walau akbar syekh bil izalah, kalau seandainya, dan kalau syekh itu mengibaratkannya dengan istilah izalah, menghilangkan, la syamila dzalik, maka itu juga termasuk tuh. Artinya menghilangkan rambut dengan kapur itu tuh, dengan semen itu, serbuk. Iya, model serbuk begitu. Itu mencakup itu semua. Wa izalatu dzufri, dan juga termasuk yang dilarang itu izalatu dzufri ka sya'ri, menghilangkan kuku, sama seperti hukumnya menghilangkan rambut. Wala farqa baina qassi, dan tidak ada bedanya menghilangkan kuku itu, baik itu qassi digunting, wal qati, atau dipotong bisin, dipotong pakai gigi gitu. Kan ada orang iseng gitu. Nah, itu namanya bil al-qat'u bisini, motong pakai gigi. Wal kasri, atau dipecahkan. Ya dipecahin sendiri sama dia, diketok-ketok kemudian dikorek. Nah, ghairu dzalik, dan selain itu wala farqa fi dzalika, dan itu tidak ada bedanya dalam larangan menghilangkan kuku baina dzufir wahid, antara kuku yang satu wa ghairihi, atau kuku yang lain kama fi syar'. Jadi maksudnya tidak ada beda kalau cuma satu jari, enggak, baik satu jari atau lima-limanya hukumnya sama, wajib bayar fidyah, dan itu keharaman. Qala wa tatayyubi minal anwa'il muharramati 'alal muhrim. Insyaallah tatayyub ini besok ya, minggu depan insyaallah hari Rabu, tentang larangan memakai wewangian. Wallahu taala alam, berarti wewangian ini larangan ke 1 2 3 4 5 6 7. At-tayyib larangan yang ke-7. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kemarin libur karena masih palanya masih sepaneng gitu. Pulang malam, paginya masih rada capek. Insyaallah kita lanjut besok hari Rabu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan di channel ini setiap Sabtu Minggu ada rubrik baru, kita bahas rubrik tentang waris. Jadi setiap hari Sabtu dan Minggu, insya Allah pagi jam 8 atau jam 9 kita upload video KWO, Kuliah Waris Online. Sudah mulai Sabtu Minggu kemarin, sudah mulai tentang kenapa harus belajar waris, kemudian video keduanya apa itu ilmu waris. Insya Allah Sabtu minggu besok kita episode ketiga dan keempat tentang waris, beda waris, wasiat hibah dan juga rukun dan seterusnya. Jadi KWO kuliah waris online ini cukup panjang, bisa sampai belasan episode. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya, dan mohon bersabar. Dan juga teman-teman diharap untuk bisa mengikuti sekaligus menyebarkan kuliah waris online ke teman-teman yang mungkin membutuhkan gitu. Jadi insya Allah kita akan Senin sampai Jumat ada update-nya, Senin sampai Jumat Kifayatul Akhyar, Sabtu minggunya KWO kuliah waris online gratis, namanya juga online, asal punya kuota aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan mohon koreksi dari para asatid, guru-guru kami, tuan guru, teman sarjana muslim jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah waris online kitabnya kontemporer, jadi ambil dari banyak referensi.